mana mengerti apa maumu kau lukai hati dengan senyummu dengan rayuanmu. Kamu tak mau mengerti apa mauku rasa sayang ini tulus padamu dari dasar kalbu. Jatuh cinta tapi tak benar-benar cinta, jatuh hati tapi hanya menyakiti. Aku tak tahu apa sih maumu. Jatuh cinta tapi tak benar-benar cinta, jatuh hati tapi hanya menyakiti. Aku tak masih mau. Aku tak pernah mengerti apa maumu kau lukai hati dengan senyummu dengan rayuanmu. Kamu tak mau mengerti apa mau sayang ini tulus padamu dari dasar kalbu. Masih maumu.